sudut rumahmu aku bersujud. Seusai berkeliling 7 putaran, tubuhku aku pasrahkan, jiwaku aku ikhlaskan. Di multazam aku rentangkan doa, memohon ampun dari timbunan dosa. Sujudku aku rekatkan, air mataku tak tertahankan, dan aku tumpahkan. Rasa kecil dan tak berarti, ya Rabbi, tunjukkan kemana langkah mesti ku bawa. Rasa tak berdaya menunggu luran tanganmu melepaskan aku dari kesombongan dan takabur. Tibalah saat aku harus pamit, ku kecup Hajar Aswad dengan hikmat. Dalam doaku semoga seluruh umat datang bersujud keharibaanmu dan atas panggilanmu. Lepaskan aku dari kesombongan dan